Bapak Ibu semuanya, panjenengan sebagai saksi bahwasanya di siang hari ini saya mewakili keluarga besar dari Bapak Kastor dan juga Ibu Mariati sekeluarga, yang mana beliau dulunya sebelum mempunyai putra yang kedua yang menanti selama 7 tahun, dan untuk saat ini nazar beliau sudah terkabulkan dan ini juga sudah disiapin kupat luarnya. Saya sebagai perantara beliau untuk melaksanakan ritual kupat luar, insya Allah muga-muga keluarganipun Bapak Kastor sekeluarga mugi-mugi nadaripun ditampi kalih Gusti Allah, amin ya robbal alamin. Mugi-mugi tansah keluarganipun beliau insya Allah tansah pinaringan keselamatan, insya Allah tansah pinaringan kesehatan, mugi-mugi tebih saking beboyo. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Barakallah, barakallah. Mugi-mugi kabul. Matur sembah nuwun Bapak Kastor. Nggih. Oh, ngaten, nggih. Ingkang nyanyi sinten? Oh, ngaten, nggih, nggih. Awali jumpa kita pada siang hari ini, langsung request panjenengan kita turuti ada lagu Tembang Tresno ya. Alhamdulillah sudah disiapkan loh. Ayo sing semangat. Nah, ayo sing semangat. Monggo silakan sebelah sini, Bu. Nah, Ibu sebelah kiri, Bapak sebelah kanan, kita goyang sama-sama. Ayo. New bintang inilah. Buat yang mau joget silakan, kita goyang sama-sama ya. Tapi terima kasih. Sedulur Maitan semuanya juga selamat siang. Yang di atas juga. Badai suryo nanging peteng mripatku. Sing tak cukup amung kanggo seliramu, nanging nyatane aku mau apusi. kasih banyak buat Bapak Kastur dan juga Ibu Mariati, luar biasa.